Konsultasi Syariah. Tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Pertanyaan. Mohon dijelaskan hukum membunuh hewan tanpa tujuan manfaat. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan kasih sayang Islam tidak hanya dirasakan oleh manusia sebagai makhluk yang paling bermartabat di muka bumi ini, namun sampai hewan pun merasakan kasih sayang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan binatang yang telah Allah kuasakan kepadamu. Dia mengeluh kepadaku bahwa kamu telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Hadis riwayat Abu Daud. Karena memang tujuan Nabi kita diutus adalah untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada segenap alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dari sini kita menyadari bahwa Islam berlepas diri dari segala kekejaman dan aksi terorisme. Hukum sembarangan membunuh hewan. Membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan dalam Islam. Seperti untuk dimakan, jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya, jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan yang mengganggu. Tentu saja, selama manfaat tidak melanggar rambu syariat. Karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah, seraya berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menambahkan, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan tindakan seperti itu, yakni yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia, karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasul-Nya adalah dosa besar. Ada wad-dawa. Saat menjelaskan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dengan menukil pernyataan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Larangan ini menunjukkan membunuh hewan secara sia-sia adalah haram. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian pula pada fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, membunuh kucing, anjing, selain anjing hitam atau anjing gila, secara sengaja tanpa untuk tujuan syar'i, hukumnya adalah haram. Pelakunya berdosa, wajib beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Demikian, Allahu A'lam.